melukaimu, maka bunuhlah aku dan bawa pisau cintamu. Maka maafkan aku bila ku melukaimu, maka bunuhlah aku dan bawa pisau cintamu. Maka maafkan maka bunuhlah aku.